Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأن أحوات أزكى الله الحمد لله hari ini tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 22 Oktober 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 152. Di halaman 152 tentang wa nu'minu bi annahu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Al-Kahfi ayat 109. Allah Azza wa Jalla firman di surat Kahfi ayat 109 tentang maksud dari ayat ini. Kul, katakanlah, laukanal bahru, seandainya lautan, midadan li kalimati, menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Rabku, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithli madada. Sungguh pasti habislah lautan itu sebelum habis ditulis semua kalimat-kalimat Rabbu. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi ini kaitannya dengan bahwasanya kalimat Allah Azza wa Jal itu begitu dahsyat. Dan we are now talking about the Surah Al-Kahfi number 109. Say, if the sea were ink for writing the words of my Lord, the sea would be exhausted. Before the words of my Lord were exhausted, even if we broke the like of it as a supplement. Surah Al-Kahfi 109. And Sheikh said here, Sheikh rahimahullah menjelaskan tentang ini sebelumnya, tentang makna sebelumnya adalah, faedah sebelumnya adalah bahwasannya ketika kita sholat, lafadz itu harus apa? Diumak-umik. Lafadz itu tidak bisa kita itu mengatakan ucapan itu hanya dengan hati, tapi tetap diucapkan meskipun itu kemudian dirih, tidak terdengar orang lain, kita sendiri yang mendengar. Tapi itu diucapkan, diumak-umikkan jawanya. Nah, biar benefit from past lesson. Allah be quite empty, but should spell all institution of your prayer exactly, spell it, not just quiet and or just try to hide it, no, spell it in like lips. Only you. And then Sheikh said, قوله ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخره هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه والمداد ما يكتب منه كالحبر مثلا. We believe that Allah said لو كان البحر مدادا لكلمة ربي. We believe if the sea were ink for writing the words of my Rabb. I don't want to my Lord, but I choose to say my Rabbi. Rabbi. Rabb. Subhanallah. Maksudnya Allah. Jadi maksudnya kalau lautan itu tidak mencukupi untuk menulis kalimat Rabbku, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan di sini kita lihat bahwasanya maksud dari tidak cukup itu apa? Atau jumlahnya atau apanya? Apa? Jadi al-bahru ala sa'atihi wa kasrati ma'ihi wa umqihi yanfadu qabla an tanfada kalimatullahi li'anna kalimatillahi azza wa jal da'imatun kama anna khalqahu da'imun fa huwa idza خلق فقد أراد إذا أراد قال كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Di sini ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasannya lautan itu tidak cukup untuk menjadi tinta. Tinta apa? Tinta untuk menuliskan semua apa yang menjadi perkataan Allah Azza wa Jal, kalamnya Allah Azza wa Jal, maka itu menunjukkan bahwasannya Allah Azza wa Jal yang berkata jauh lebih besar lagi. Maksudnya seperti itu. Nah. Jadi, al-bahru, lautan, ala sa'atihi, begitu luasnya, dengan luasnya lautan, wa kasrati ma'ihi, dengan banyaknya lautan, wa umqihi, dengan kedalamannya, kedalamannya lautan, yang fadu qabla antang fada kalimatullahi, kan habis, sebelum kalimatnya Allah selesai, tuliskan. Li'anna kalimatillahi azza wa jal da'imatun, karena kalimatnya Allah azza wa jal itu da'imatun, tetap ada terus menerus. Kama anna khalqahu daimun. Sebagaimana ciptaan Allah Azza wa Jalla itu daimun. Fa wa idza khalaqa faqad arada. Faqad arada. Wa idza arada qala. Kalau Allah Azza wa Jalla itu menginginkan, maka Allah akan berkata. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada Allah, idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama, sungguhnya amruhu perkaranya, idza arada, apabila Allah menginginkan syai'an, suatu, ayyakula lahu, maka Allah akan mengatakan padanya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Meaning like, this ocean, all ocean is right out with the ton of water. All ocean. But all water is fighting. That's why kalimatullah azza wa jal continue. 11. All these creatures. Bahwa idha khalaqa faqad arada. Allah want to eat something, then faqad arada. Then Allah is intends to do something, eat something. If he intend to do something, and then he say, like in this surah Yasin, his command is only when he think that he says to it, be, and it is. And it is to be done. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamuddu ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun. Walau annama, Allah Azza wa Jalla berfirman lagi di surat Luqman ayat 20. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamuddu ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Naam. Di Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah lanjutkan tentang apa yang disebutkan di surat Luqman ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aklamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Pohon-pohon, ya, syajarah, pohon-pohon, aklam, menjadi pena, wal bahru, dan lautan, ay, menjadi tinta, yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, mana fidat kalimatullahi, niscaya tidak akan habis habisnya dituliskan kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah azza wajal itu begitu agung. Kalau kalimat Allah azza wajal begitu agung, apalagi yang mengatakannya. Ini menunjukkan apa? Tentang penjelasannya. Allah said, and if whatever trees upon the lands and the sea was in, replenished thereafter by seven more seas, the words of Allah will not be exhausted. Allah is exalted in might and wise. Qaluhu walau anna ma fil ardi min syajaratin aklam law hadhihi syartiyah ma wa ma huna ismun mausulun wa aklamun khabaru anna wa ma'na al-ayati walau anna alladhi fil ardi aklamun wal kitabatu fil ayati muttasilatun ma bi'an bi'anna ma wa huwa khilaful qa'idatil mustalah alaiha al-an لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت للحصر أما إذا كانت ما اسما موصولا فإنما تفك من أن فلو كتبنا هذه الآية على حسب الاصطلاح اليوم لكانت أن وحدها وما وحدها ونظيرها تماما كلما فإذا جعلت ما اسما موصولا فإنك تفصلها عن كل وإذا جعلت وإذا جعلت كلما أدت شرط فإنك تربطها بكل ya ahwatnya, tolong kalau di kajian akan tenang agar apa yang didapatkan barokah, untuk berbicara nanti lagi bisa, kapan saja bisa, tidak harus sekarang. Barakallahu fiik. Di wal kitabatu fil ayati, nah ini kaitannya dengan sekarang pembahasan apa tentang nahwu. Qaluhu, firman Allah Ta'ala, walau annama fil ardi, seandainya di dalam bumi itu min syajaratin, itu dari pohon aklamun, dijadikan pena. Lau di sini, hadi syartiyatun. Hadi di sini, lau. Lau di sini, seandainya ini syartiyah. Maksudnya apa? Jika. Wa ma di sini, ya, huna ismun mausulun. Isim kata benda sambung. Wa aklamun, aklamun di sini jamak dari kolamun. Ini khabar anna. Khabar anna. Wa makna al-ayati, dan makna ayat di sini adalah walau anna alladhi fil ardi min asjari aklamun. Dan sungguhnya apa yang ada di dalam bumi ini dari pohon-pohon adalah sebagai aklamun, sebagai pena. Nah, ini tentang khabar anna dan yang lainnya. Seharusnya ketika ini dibacakan sudah terbersit dari diri antum untuk apa mengatakan Allahumma faqihni fid din. Allah faqihkan, berikan kefahaman kepada ku tentang agamaku. Karena bisa jadi ini kalau dibahas sendiri saja ini sudah satu kajian sendiri tentang khabar anna dan khabar inna. Ini tentang mubtada dan khobar. Kemudian tambah lagi min apa? Akhwatu inna. Akhwatu inna. Saudari-saudarinya inna. Di mana inna di sini kalau misalnya ana sebutkan kepada antum nih. Ini. Tomsa. Ya, sebenarnya enggak perlu kemudian kita bahas tentang nahwunya. Karena nanti beribet. Namun ini sebagai bentuk pancingan bagi antum agar tetap membiasakan diri ada kepo positif yang ada di benak antum. Katakan kepo positif. Jadi inna contohnya adalah misalnya innallaha ghafurur rahim di Al-Baqarah rahim. Misalnya ini ana pindahkan dulu jelasan hidup. Apa? Ini anda bisa lihat apa? Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Jadi innallaha ghafurur rahimun. Antum lihat di sini. Ini awalnya adalah inna tambah Allahu tambah rahimun. Ini pertambahan. Asalnya seperti ini. Maksudnya apa? Innallah. Inna tambah. Di sini awalnya lagi adalah sebelum ini adalah Allahu ghafurur. Fantum lihat Allahu Allah di sini Allah ghafurun rahimun. Allah zat yang maha pemberi maaf ampunan dan rahimun yang memberikan kasih sayang. Allah ini Allah forgiving dan Allah merciful. Dan ditambahkan ketika ada inna, ini ketika tambah inna nih, ini menjadi nanti berubahnya apa? Ini bukan hu lagi. Ini bukan hu lagi. Kenapa disebut? Ini tadinya Allahu ghafurur rahim, ini adalah mubtada dan khabar. Allahu di sini mubtada, ghafurun rahimun ini khabar. Mubtada apa? Mas Maris. Maris yo kuwi, Mas. Manten, Mas. Ustaz Avanza. Lugha Arabia. Ismun yaqa'u fi awal jumlati. Mubtada itu apa? Isim yang terletak di awal kalimat. Ini awalnya lafzul jalalah di sini posisinya sebagai mubtada. Ghafurun rahimun di sini sebagai apa? Khabar. Ketika ada masuk inna, maka Allahu di sini lafzul jalalahnya tidak bisa disebut menjadi Allahu, tapi menjadi Allaha. Ya. Ini menjadi Allaha. Paham? Ya. Karena nanti perubahannya menjadi ya innallaha. Kemudian ini tadi khabar tetap khabarnya. Ghafu yang berbeda di sini. Karena Allah lafzul jalalah ini pindah posisinya dari mubtada menjadi isim inna. menjadi isim inna. Paham ya? Hanya ada yang adzan sering salah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Anna Muhammadur. Tur. Paham? Kita lanjutkan. Hanya menjelaskan tentang inna saja. Satu buku semua nahwu. Hanya ketika antum mendapati yang seperti ini, tingkat-tingkat kesulitan yang seperti ini, maka hendaknya mulut antum itu terbiasa untuk berdoa kepada Allah Azza Jal agar ya Allah, Allahumma faqihni fid Muhammad. Close. You, if you have some problem, notice. You don't mention you heard. Pray to Allah. Allahumma faqihni fi. Allah, give me the explanation. Give me the knowledge of Islam. Because the one who give you the knowledge is only Allah. As absolutely only Allah. Not me, not the books, or even not Al-Quran and Sunnah. But I try to explain to them about this Nahu. Structure. This is not this right place. Suitable place for lesson properly, but we'll take another chance to learn about inshallah binallah. And then let's continue. والكتابة في الآية متصلة ما بأن في أنما وهو خلاف القاعدة المصطلح عليها الآن. Dan kitabah di sini fil ayati, kitabah maksudnya penulisan kitabah, wal kitabatu, kitabah di sini dalam ayat ini muttasilatun. Apa? Muttasilatun ma, bersambung dengan ma. Itu bi annama. Ma dan anna itu menjadi satu. Jadi annama, bi annama. Wa khilaful qa'idah mustalah alaihi al-an. Dan ini menyelisihi kaidah dalam hal istilah. Ini seperti sekarang ini. Yaitu apa? Li'anna al-mustalaha alaihi al-an annama la turbatu bi'anna. Karena kaidah mustalah yang sekarang ini adalah bahwasanya ma ini tidak bisa digandengkan dengan anna. Annama. Illa idha kanatin lil-hasr. Kecuali apabila memberikan fungsi sebagai hasr, pembatasan. Pembatasan. Amma idza kanat ma isman mausulan, namun apabila ma di sini adalah isim mausulan, isim yang menunjukkan tentang apa? Hah? Isim mausul apa enggak? Ya, selama hidup itu terasa berat. Ya, maka pertanyaan akan menghujam. Itu kaidah dalam kajian kita. If you still sleep, then question you read and you turn to from my question. Still sleepy. يلا يا بابا ارجع بابا بس تكمل موصول اسم موصول. What's the meaning اسم موصول؟ استعان. Bapak bu mas. Pak ismi. What can be done, yani? That's he got married and now he anything. What's that? Okay, sorry. Bapak Arga. Mas Aziz. Love. Same as Magellan. Same as Bapak Aziz. Semoga Mas Yud. Semoga. اسم موصول كويس. Jadi maksudnya di sini, kalau ma di sini sebagai amma idza kanat ma isman mausulan ma annama fa innama tufaqqu min anna, maka ini bisa jadi terpisah dari anna. Kalau katabna hadil ayata ala hasbi istilah al-yawm kanat lakanat anna wahdaha wa ma wahdaha, maka seandainya kita woi penarisan mbak jadi anna, falau katabna hadhihi al-ayata ala hasbi al-istilah al-yawm lakanat anna wahdaha wa ma wahdaha wa nadhiruha tamaman kullama fa idza ja'alta ma isman mausulan fa innaka tafsilha an kulli wa idza ja'alta kullama adata syartin fa innaka tarbituha bi kulli. Jadi maksudnya di sini adalah tentang anna di sini ya. Kalau dihitung dengan sekarang istilahnya sekarang, maka anna itu harusnya terpisah dan ma pun terpisah sendiri. Dan ini bandingannya adalah dengan kata-kata kullama. Faidah janta, apabila engkau jadikan ma di sini, ma maksudnya di sini, mas. Ini loh. Ma di sini. Ma di sini. Kullama, ma di sini. Faidah janta, ma isman mausulan sebagai kata sambung. Fa'innaka tafsiluha, maka engkau itu telah memisahkannya. An kullin. Jadi apa? Kullin. Karena apa? Kullima. Au kullama. Kullama maksudnya di setiap apa-apa yang Setiap yang. Wa idza ja'alta kullama, kalau engkau menjadikan kullama di sini adalah adat syartin, bagian dari adat syarat, ya, faktor yang memberikan efek syarat jika. Fa innaka tarbituha bikullin, maka engkau itu telah menyambungnya dengan kul. Bingung? Doa. Sekarang masuk kepada qauluhu wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhur. Nah, ini kaitannya karena tidak akan menjelaskan di sini karena nantinya akan terpondal-pondal di sini. Kalau tadi pintas saja wes. Kullah tambah ma. Ini kan kul nama. Kan? Ma di sini yang disebutkan di sini, ma di sini ya, itu apa? Bukan isman mausulan. Kalau isman mausulan itu harus dipisah. Tapi kalau ada tu syarat sebagai syarat maka tidak bisa. Seperti apa? Seperti di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 20. Kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Paham? Wa idza adlama 'alaihim qam. Bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Di sini adalah kullama, di sini adalah setiap kali. Setiap kali. Ada Al-Baqarah 20. Al-Baqarah 20. Meaning is every time. Kullama is meaning every time. Every time it's like the way for them. They walk therein. But when darkness come over them, they stand. Jadi kullama di sini adalah setiap kali. Kalau misalnya menjadi kullama, bukan setiap kali. Ini kullama di sini setiap kali itu ada adatu syartin. Setiap kali ini maka ini. Adatu syartin. Maka itu sudah di satu paket. Bagaimana innama? Nama itu juga seperti ini. Paham ya? Ma di sini adalah apa? Suatu. Tapi yang jelas di situ adalah untuk syartin. Qaduhu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Allahu akbar. Hadi a'zamu min al-ayatil ula. Fal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ay bi ziyadati an dhi'fi al-awwal sittata ad'afin. Di perkataan di sini Allah dan lautan yamudduhu min ba'di, ya, dibentangkan peninggalnya sab'atu abhurin, tujuh samudra lagi. Allahu akbar, Allahumma absar, Allahu akbar. Hadi a'zam takbiru yakhalif min Allahu akbar. Hadi a'zamu min al-ayatil ula. Ini jauh lebih agung daripada ayat yang pertama. Fal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin. Dan bahru, samudra itu yamuddu min ba'di, setelahnya itu ditambahkan lagi sab'atu abhurin, ditambahkan lagi 7 samudra lagi. Samudranya sudah habis, tambahkan 7 lagi samudra. Ay bi ziyadati an dhifil awal. Dan ini ditambahkan dari apa? Yang pertama tadi. Yang pertama sudah selesai, joki lagi, Mas. Habis ditambahkan lagi namanya. Ada takribudin faqat untuk mendekatkan pembahasan. Itu apa? Sittata at'afin. Sittata at'afin. Jadi tambahkan lagi 6. Jadi 1 sudah selesai karena situ ada 7. Tambahkan lagi. Tambah. Jadi 1 tadi itu belum selesai, tambahkan lagi. Apa? Dianggap itu ada 7 lagi tambahan. Itu pun enggak cukup. Itu enggak cukup. Waktu itu ada yang bertanya, "Idza kana al-bahr, idza kana al-bahr di 7 abhurin wa intaha taha kullu bahrin fi di dunya, famada di sabatul qura?" Di kalau dikatakan samudra itu ada 7 yang paling besar misalnya. Kalau 7 saja sudah habis dunia ini, 7 yang lainnya dari samudra yang mana? Bintik kot. Anujib annana na'lam kula syekh. Walakin hadha nas bitohirin nas haka. Minum kama ta'adim. Kita itu mengimani dengan adanya nas. Jangan kemudian apa? Jadi gambarannya liar. Ya. Jadi wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur. Nah. Sekarang kita masuk di pembahasan di kaitannya dan tadi dibicarakan tentang sab'atu sab'ah 7. Kalau 7 itu apakah kemudian antum tidak berhak untuk naktafi di dhahirun nas? Kita mencukupkan dengan dhahirun nas, tidak menambahkan lagi dengan apa yang kita tahu tentang ada Ahlussunnah. Apa ini? Ahlussunnah. Mada di anna buhina ni takalluf, kita dilarang untuk berakan diri. Dan kita tidak tahu tentang apa? Tentang apa yang terjadi, tentang 7 samudra itu yang mana pun tidak ada tentang yang das fil dan sus. Tapi nasnya di sini Al-Qur'an. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, maka antum harus memegangnya dengan maninya dengan tanpa ragu. Jadi wal bahru uddu min ba'di sab'atu abhurin. Ya, karena sab'atu abhurin menunjukkan kayak misalnya as-sama darajat. Darajat wal ardu darakat. Langit itu bertingkat-tingkat naik ke atas. Sedangkan bumi ini namanya darokat. Jadi di situ kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasannya apa yang di tadi di surat Luqman ayat 20 tadi menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu menunjukkan kalau kaitannya the sea was ink planets there after by seven more seas. Don't know more seas. That is it. Exactly. Then you need to believe as it is. That authentication of it more beyond your image, beyond your quantification. Karena itu the best thing. Narrated. Based on these two things. Qaluhu mana fidat kalimatullahi inna Allah azizun hakim. Yani, lau jumi'a jami' ma fil ardi fil أشجاري وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر البحر سبعة أبحر فإنه لا تنفد كلمة الله إن الله عزيز حكيم وهذا يدلك على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى وكل هذه الآية تدل على إثبات صفات الكلام الله تعالى. Ini tentang sifat kalam Allah. Jadi, kaitannya, ini kaitannya dari awal kita membantah apa? Asy'ari. Arya. Kenapa? Karena mereka itu menyebutkan apa? Menyebutkan bahwasannya bahwasannya kalamullah ghair qa'im bi makna. Itu misalnya kalam Al-Qur'an itu adalah makna la yakumu bi nafsi. Makna la yakumu bi nafsi. Suatu makna yang tidak berdiri dengan katakan syair. Mereka menolak, tetap mengatakan bahwasanya apa? Al-Quran itu adalah makhluk untuk Allah. Dan ini tidak benar. Paham sampai sini? Ada yang masih ingat bagaimana membantah Asy'ariyah? Hal. Anna Al-Quran laisa makhluk. Masih ingat? Oh. Ada di situ jelaskan tentang bagian rot, bagian bantahan kepada ahlu sunnah kepada Asy'ariyah, yaitu di sini mas, di halaman 148. Lihat halaman 148. Katakan dalam you have to neglect opinion of Asy'ariyah. One of Alam. That's why this is the opinion Cuma i'lam di sini yang ini. Bal halaman 148. Dan tulisan antum lihat di sini. Anil haqi minal mu'tazilah wa qila ta'ifataini dhallun. Kedua, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini sesat. Li'anna al-kalama laisa syai'an yaqumu bi nafsihi. Karena kalam ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Ya. Kenapa? Balil kalamu sifatun mutakallim. Sifatun mutakallimi. Wa idza kana al-kalamu sifatal mutakallimi, kana al-kalamullahi sifatahu. Wa sifatullahi ta'ala ghairu makhluqatin. Idh inna sifati tabi'atun lidhati. فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. Ini adalah bantahan buat Asy'ariyah. Ingat-ingat tuh Mas. Ingat-ingat. Maksudnya apa? Kalau ya mereka itu sesat dua orang atau dua golongan, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. As'ariyah dan Mu'tazilah sesat kenapa? Karena kalam ini adalah sesuatu yang tidak berdiri dengan sendirinya. Namun kalam itu adalah sifat, sifat orang yang berbicara. Kalam, kalam itu pembicaraan. Pembicaraan itu adalah sifat orang yang berbicara. Wa idza kana al-kalamu, apabila kalam itu adalah sifat yang berbicara, maka kalamullah ini sifatahu, maka kalamnya Allah adalah sifatnya Allah. Kalau sifatnya Allah ini bukanlah termasuk makhluk, kenapa? Karena sifat itu mengikuti zatnya, sedangkan zat Allah Azza wa Jal apa? Al-Khaliq yang mencipta, kreator. Not the creation. Creator. That's why this karena kalamullah sifat. Karena sifat itu mengikuti zat. Kalau zatnya Allah itu bukan makhluk, maka sifat pun bukan makhluk. Ah, ini bantahan buat orang Asy'ariyah. Itu Mas. Please di halaman 148. Halaman 148 di dalam kitab Syarah Aqidah Ash-Shalihah, bahwasanya bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang pendapat mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk itu adalah tidak benar. Karena apa? Karena kalam itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Jadi gini apa? Contohnya misalnya antum berbicara sekarang, kalamnya antum itu melekat pembicaraan antum talking dan talking someone, meaning you are the one who talk, the talk conversation can be done by himself, automatically. Meaning, di kalam di sini pembicaraan itu tidak bisa berdiri di sini. Kalau misalnya antum gini, antum ini ada omongan, mungkin nggak? Waktu ana baca ini, ana seolah-olah tentang apa dulu kayak orang yang pertunjukan atau apa yang pantomimnya dia pakai ngomong nggak? Nggak digerakkan. Dan kan ketika apakah mungkin dia ngomong sendiri kemudian ada omong orang dia ngomong omongannya itu di sana sedangkan dia gerak-gerak sendiri, mungkin nggak? Sehingga apa? Perkataan itu melekat kepada zat. Perkataan itu melekat pada zat. Kalau zat, zat itu ya, berdiri sendiri, maka kalam telah mengikuti zatnya. Kalam tidak bisa berdiri sendiri. Walillahi mathalul a'la, bagi Allah itu permisalannya jauh lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Paham ya? Makanya disebutkan di sini apa? Wa hadza dalilun aqliyun wadihun. Ini dalil akal untuk membantah apa? Membantah Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Naktafi bihadil kudrah, kita menyelesaikan dengan bahasan ini. Pun ini sebentar ini sedikit sini. Jadi kalau tuju tidak bisa, maka ini menunjukkan apa? Wahada yaduluka ala azamati rabbi azza wajal. Kalau tuju samudra tidak bisa, maka ini menunjukkan apa? Kalimat Allah itu besar. Kalau kalimat Allah saja besar, apalagi zatnya. Ini menunjukkan apa? Agungnya Allah Rabb seluruh sekalian alam. Apa? Wa kasrati makhluqatihi wa iradatihi. Banyaknya makhluknya Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadhil ayati tadullu ala itsbati sifatil kalamillahi. Ya, seluruh ayat-ayat ini menunjukkan tentang apa? Itsbati sifatil kalam. All this ayah perform to be the proof that Allah have the word is real. Di 104 insyaallah binillah kita akan sambung setelah salat maghrib. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.